apakah diriku terlalu hina untuk anakmu? Apakah salah jika dirimu memiliki menantu biduan dangdut? Pekerjaanku menjadi biduan dangdut, apakah salahku? Tak ada manusia yang terlahir sempurna, yang pantas dihina dipandang sebelah mata, karena semua manusia diciptakan sama, ingin mencinta dan dicinta seperti yang lainnya. Seorang biduan dangdut menjadi menantu idaman, aku pun tak patut. Mungkin Tuhan telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih indah untuk kebaikan.